penjahat saja kan gitu. Atau seperti tawanan atau seperti apa. Melakukan wawancara. Wawancara. Ditanya. Dialog, ditanya. Klarifikasi dan seterusnya. Identifikasi masalah bisa didapat pula wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak tertentu yang sekiranya bisa untuk dijadikan narasumber untuk proses identifikasi masalah ini. Kemudian, identifikasi masalah pun bisa kita dapatkan dari misalnya tulisan-tulisan yang ada pada anak tersebut. Kalau anak itu misalnya biasa menulis buku harian, mungkin dari situ kita bisa mendapatkan titik masalah. Titik masalah. Atau kita menemukan korinah, atau menemukan petunjuk kemana pengidentifikasian masalah ini harus dilanjutkan. Itu misalnya. Atau melalui identifikasi masalah bisa melalui bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada. Nah ini semua, apa yang terjadi pada seseorang, pada santri, jangan kemudian kita cepat untuk kemudian mengambil keputusan. Rumuskan dulu masalahnya apa. Duduk perkaranya bagaimana. Itu langkah pertama, yaitu melakukan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, melakukan diagnosis. Melakukan diagnosis dari hasil wawancara, dari hasil buku harian, dari alat bukti yang ada, atau dari saksi-saksi yang ada. Kita membuat diagnosis. Kalau orang dokter kan diagnosnya, oh ini penyakitnya mah misalnya, kan gitu. Seperti ini pula. Oh ini kasusnya anak ini cuma ikut-ikutan. Itu diagnosis. Setelah dikumpulkan wawancara segala macam saksi, ah ini anak hanya ikut-ikutan. Aktor utamanya bukan dia. Misalnya. Itu namanya diagnosis. Menentukan jenis pelanggaran yang ia lakukan. Memang betul dia melakukan pelanggaran. Kemudian setelah didiagnosis, ini titik masalahnya, bahwasannya misalnya anak ini malas belajar. Misalnya kita kasusnya, kasus anak malas belajar. Didiagnos, dikumpulkan masalah, kenapa kamu kok malas belajar, tahun ini kok prestasinya menurun, yang biasanya bisa mengikuti dares, durus, sekian-sekian kok sekarang cuma sekian, ada apa. Kan gitu diwawancara. Ini. Diagnosisnya ternyata apa misalnya? Kondisi keadaan rumah. Kan begitu. Ternyata ayah ibunya bercerai. Misal. Memberi dampak kepada semangat belajarnya. Itu diagnosisnya. Kemudian tahap berikutnya melakukan prognosis. Prognosis adalah merencanakan tindakan apa yang akan diberikan kepada anak yang dikatakan sebagai malas belajar ini. Diagnosisnya kan tadi malas belajar. Kemudian sekarang prognosisnya apa yang akan diberikan kepada anak ini? Tindakan apa? Tindakan apa untuk mengatasi masalahnya? Oh berarti tindakan harus menemui orang tuanya. Baik menemui ibunya atau ayahnya. Untuk kemudian kedua orang tua ini bisa memberikan motivasi, penjelasan kepada anak. Itu prognosis diantara jenis bantuannya. Prognosis lainnya kepada anak ini diberi nasihat, dikuatkan jiwanya, dikuatkan mentalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah keempat setelah itu, pemberian bantuan, memberi bantuan kepada dia sebagai bentuk realisasi pemberian bantuan, realisasi dalam memberi bantuan memberikan bantuan apa? Ya, ya. Misalnya membantu dia ya, dengan mengupayakan ya, agar sikap malas belajarnya itu ya, segera ditinggalkan. Ya, dia kemudian dicoba untuk ya, apa namanya ya, mulai diberi stimulus-stimulus yang memberikan harapan-harapan. Ya. Seperti apa? Ya. Diberikan harapan-harapan. Ya. Misalkan ya mengungkapkan tentang keadaan orang tuanya, bahwasanya kan kemungkinan bisa untuk dirujuk kembali, engkau bisa hidup kembali bersama kedua orang tuamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada harapan-harapan. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi, ya, langkah kelima mengevaluasi, apakah pemberian pertolongan, bantuan itu memang efektif atau tidak. Artinya, anak ini kemudian melakukan perubahan sikap ataukah tidak. Ya. Sikap malasnya ditinggalkan ataukah tidak. Kalau misalnya tidak, berarti kita harus kembali lagi. Mungkin pertolongan kita, bantuan kita kepada anak tersebut kurang, atau perlu ditingkatkan, atau perlu dirubah strateginya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk ya, bagaimana kita melakukan ya, pemberian ya, apa bimbingan konseling kepada seorang anak yang ketika itu dia menghadapi masalah. Nah, langkah-langkah ini ya, adalah merupakan langkah-langkah yang akan mengeliminir kita sebagai pendidik untuk tidak kemudian melakukan tindakan otoritarian. Otoriter, ya. Tidak melakukan bentuk tindakan gegabah, memvonis, cepat memvonis, atau bahkan mungkin melakukan tindakan emosional. Ya. Tindakan emosional itu, ya. Wah dia mencuri, wah langsung dihukum. Ya. Sebelum dilakukan tindakan-tindakan tahapan-tahapan itu tadi. Ya. Yaitu melakukan identifikasi masalah, benarkah dia mencuri, misalnya, dan seterusnya. Nah, ini langkah-langkah yang dengan demikian, langkah-langkah ini akan menjadi bentuk file ya, di dalam apa bimbingan konseling, rekod, rekam, jejak rekam santri itu ada, biasanya kan di pondok itu ada buku kasus misalnya, namanya entah apa, yang jelas itu file seorang santri telah melakukan ini ya. Sehingga ketika ia misalnya pindah ke pondok lain ya, buku kasus itu bisa disertakan sebagai bahan pertimbangan. Jangan sampai pondok di sana ditempati ternyata ya, kaget gitu atau tidak mengetahui latar belakangnya ya, gitu. Nah, ini kalau memang kasusnya sudah tidak bisa diselesaikan. Kan kadang ada santri pindah-pindah ternyata hanya membuat kasus saja. Ya. Nah. Pemberian surat pengantar, ya, bukan sebagai tazkiyah, tetapi setidak-tidaknya menjadi bahan pertimbangan. Ya. Kalau santri ini memang selama ini baik, ya tulis selama ini memang baik. Kalau santri ini pernah melakukan kasus, ya, nah kasus itu memang jangan sampai kemudian terulang lagi. Terulang laginya bagaimana? Di pondok yang baru ada pemicunya, kan begitu. Jangan sampai kemudian santri tadinya senang nonton PS, nah pindah ke pondok baru, di pondok baru kebetulan di dekat pondok itu ada warnet, ada PS. Nah ini kan bisa menjadi pemicu yang awalnya santri ini sudah mulai sembuh, ya, sudah mulai dia menghindari permainan-permainan game, PS, dan lain sebagainya, ternyata pindah ke tempat baru, tidak jauh dari pondok itu, ada lokasi itu. Ini akhirnya bisa menjadi pemicu. Nah, dengan pengurus pondok mengetahui latar belakang itu, setidaknya bisa memberikan pengawasan, setidaknya bisa memberikan bimbingan, ya, untuk sesuatu yang lebih baik. Itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Kalau santrinya sudah sembuh betul, sudah memang rujuk, sudah tobat, tidak akan melakukan itu, dan kita juga nilai memang sudah baik, ya memang tidak perlu lagi untuk memberi tahu kepada pondok tersebut, karena memang sudah baik. Ya, begitu. Paling diberi surat pengantar, selama ini berkelakuan baik. Begitu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan satu bentuk proses membimbing anak-anak, para santri, kemudian melakukan konseling itu sendiri. Sehingga tindakan-tindakan di dalam kita menentukan apakah perlu sanksi ataukah tidak, itu berdasarkan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Berdasarkan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, secara bukti, saksi, dan yang lainnya. Kalau memang harus vonis, harus dikeluarkan, ya memang harus dikeluarkan. Karena memang datanya seperti ini. Misalnya, kita sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik. Kita tidak sanggup lagi untuk mengemban amanah, ya, dari seorang santri tersebut. Ya kita serahkan kepada orang tuanya. Jangan kemudian kita memaksakan diri sementara kita tidak mampu, sehingga kemudian akhirnya santri ini tetap dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang negatif, dan kemudian yang kita khawatirkan justru merembet kepada yang lainnya. Ya. Ini yang jangan sampai terjadi. Ya. Maka lebih bagus kita serahkan kembali kepada kedua orang tuanya untuk mendidiknya di rumah dan untuk kemudian memperbaiki keadaannya. Manakala memang kita sebagai ustad ataupun pengasuh di sebuah pondok pesantren, memang nampak kita sudah tidak mampu untuk menanganinya. Gitu. Itu diantara ya, sikap ya, untuk melakukan bentuk-bentuk proses bimbingan konseling. Ya. Nah, dari kisah itu tadi pula kita akan temukan ya, bagaimana istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bantuan dalam bentuk apa? Ya, mencarikan informasi agar informasi itu memberikan sesuatu yang ya, menenangkan jiwa sang suami yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberikan bentuk takkid, penguat, penegas kalimat-kalimat kalla abshir. Itu adalah bentuk kalimat-kalimat yang menjadikan orang yang dalam keadaan ya, sedang menghadapi masalah kemudian memiliki penguat, memiliki motivasi kembali, memiliki semangat kembali. Ya. Dan inilah yang diharapkan dari bimbingan konseling tersebut. Ya. Seorang anak yang mungkin ya, merasa minder karena telah melakukan kesalahan-kesalahan, sementara kalau dia tobat, dia malu kepada temannya. Nah, beri penguat. Ya. Jangan malu untuk bertobat. Bertobat itu sesuatu yang disyariatkan. Ya. Jangankan seseorang yang bersalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beri penguat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, bertobat. Ya. Tidak kurang dari 70 kali. Dalam hadis lain tidak kurang dari 100 kali. Ya. Beri penguat, beri motivasi untuk kemudian dia bisa bangkit kembali. Nah, hal-hal ini perlu untuk memberi semangat kepada para santri, ya, terkhusus kepada mereka yang ketika itu mungkin berkasus, ketika itu bermasalah, sehingga kemudian bisa ya, memiliki mental yang siap untuk melanjutkan proses belajar di mahad yang ia diami. Tapi barangkali ada pertanyaan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam psikologi dikenal ada beberapa teknik dalam terapi terhadap problem seseorang. Salah satunya yaitu yang dikenal adalah hipnosis terapi. Nah, sekarang ini di Indonesia mulai marak berkembang tentang jenis hipnosis terapi ini. Yang saya tanyakan adalah bagaimana tentang hipnosis terapi ini dari pandangan syariat. Terima kasih. Wallahu a'lam, yang saya ketahui hipnotis artinya menjadikan seseorang tidak sadar. Yang saya ketahui. Dan ini sangat berbahaya sekali. Khawatir ketika tidak sadar dia melayang kebablasan. Tidak bisa kembali lagi ke alam dunia. Proses menggali bawah sadar manusia. Tapi dengan cara menjadikan orang itu tidak sadar tentang keadaan dirinya. Ini sangat berbahaya. Sementara saya berpandangan tidak baik. Harus dijauhi proses hipnotis itu. Menjadikan seseorang tidak sadar. Orang tidak sadar ditanya. Di luar kemampuan kesadaran akalnya. Wallahu a'lam. Yang jelas itu adalah proses yang sangat membahayakan bagi si pasiennya itu sendiri. Bagi pasien itu sendiri. Itu proses hipnotis. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahairan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyadarkan anak-anak tentang pengaruh tidak baiknya TV. Rata-rata anak-anak suka. Kemudian juga misalnya problem yang terjadi, misalnya wali atau bahkan mungkin kita sendiri yang mungkin terkadang masih rumah, satu rumah dengan mbah dan sebagainya, mbah masih suka TV dan sebagainya, kan ini problem. Kalau kita larang juga nanti ribut dan sebagainya. Cara pemahaman supaya anak supaya menyadari TV itu tidak bagus dan sebagainya. Pemahaman gimana? Cara memahamkan anak bahwasanya TV itu berbahaya, tidak bagus, itu bagaimana? Sementara anak-anak rata-rata suka, bahkan yang kenyataannya banyak yang pada nonton di tetangga ataupun rumah sebelah dan sebagainya. Iya. Ya, memang ini diantara masalah ketika kita memiliki tetangga yang tidak satu pemahaman, di mana di rumah kita sudah tidak ada televisi, tapi kemudian anak bisa menonton ke tempat lain. Satu hal mungkin yang perlu kita lakukan, yaitu menyampaikan kepada tetangga kita, tolong kalau anak saya masuk ke rumah panjenengan, tolong dilarang. Main ke tempat panjenengan tolong dilarang kalau hanya untuk menonton televisi. Gitu. Kenapa demikian? Nah, kita baru menjelaskan kepada pemilik televisi itu. Karena banyak acara-acara yang akan mempengaruhi jiwa mental anak setelah menonton televisi. Sebutkan saja keburukannya. Di antaranya anak saya sekarang kurang, misalnya semangat belajarnya, baru mau belajar ingat televisi, mau mencuri-curi waktu untuk kemudian lari dari rumah. Nah, ini kan sesuatu yang tidak baik. Mohon kerjasamanya. Bahasanya kan begitu. Mohon kerjasamanya kepada bapak ibu yang bertetangga dengan kita ini. Mohon kerjasamanya untuk mencegah anak saya menonton televisi di tempat tempat panjenengan misalnya. Itu bentuk kita meminta untuk kerjasama dengan tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua, anak kita pun ditanbih, diberi pengertian-pengertian. Ya. Bagaimana ya, televisi itu bisa merusak ya, dirinya sendiri. Ya. Contohnya apa? Berikan contoh saja. Kamu kan setelah nonton televisi, coba lihat. Kamu suka silat-silatan begini, begitu. Ya. Kamu nanti berkata kotor. Nah, kalau ada kita menemukan bukti kata-kata kasar, nah, apakah Abah Umi mengajarkan kata-kata seperti ini? Pasti ini dari televisi kan? Nah, itu untuk menggugah dia bahwasannya akibat dia menonton televisi, dia sendiri terpengaruh dengan tanpa sadar. Nah, kemudian diperingatkan, kalau nanti sampai ditemukan kamu nonton televisi, tentu Abah akan melakukan tindakan. Sekarang apa? Perjanjian dengan Abah. Kalau kau nonton televisi, hukuman apa? Kalau kau tidak nonton televisi, Abah akan beri hadiah apa? Kan begitu. Fair kita. Tidak nonton televisi, tak beri hadiah. Nonton televisi, tak beri hukuman. Gitu. Jadi jangan nonton televisi, dihukum. Hukumannya aja yang ditonjolkan. Gitu kan? Tapi tidak menonton televisi pun, kita beri sesuatu yang positif untuk dia ya, sebagai bentuk rasa apa namanya penghargaan kita, dia sudah berusaha untuk tidak menonton televisi. Begitu. Itu diantara kiat-kiat ya. Hal yang demikian akan bisa lebih mudah biiznillah kalau anak itu belum terlalu apa namanya belum terlalu tenggelam di dalam kecanduannya. Tapi kalau sudah kecanduan sekali, nah ini memang prosesnya harus dipindahkan anak itu. Dijauhkan, entah mungkin ya, dalam beberapa saat dia dititip apa dia mondok. Yang jelas lingkungannya harus dirubah. Yang jelas lingkungannya harus dirubah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Di mahat kami didapati seorang santri yang belum pernah sekalipun berbicara di kelas. Dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 4. Padahal ia harus menghafal baik Al-Quran maupun hadis. Apa solusi yang harus kami tempuh untuk membantu anak tersebut? Ia harus diidentifikasi dulu masalahnya. Ya. Ditanya, ketika ditanya dia berbicara atau tidak? Ya. Ketika dia ditanya berbicara atau tidak? Ya, maksud berbicara di sini berbicara bagaimana? Apakah suaranya pelan atau dia tidak mau membuka mulut? Ya, mungkin kita bisa panggil orang tuanya. Apa sebabnya anak ini? Apakah di rumah juga seperti ini? Nah, itu harus dikumpulkan masalah-masalah itu. Ya, input-input, masukan-masukan harus dikumpulkan. Nah, artinya identifikasi masalah harus diperjelas sehingga kita mendapatkan titik terang sebab terbesarnya anak itu tidak mau berbicara adalah lantaran apa misalnya. Ini harus diperjelas. Jadi sebelum kita menentukan solusi, masalahnya dulu apa? Sampai dia mengalami tutup mulut yang sedemikian lama. Begitu. Apakah karena ketakutan, trauma dengan gurunya yang galak misalnya, ustadznya yang galak, atau sebabnya apa? Ya. Coba lacak di rumah, apakah di rumah juga berbicara, ya. Atau yang lainnya? Kalau dia di rumah juga tidak bicara, berarti ada sesuatu, masalah. Ini masalah. Anak sudah 3 tahun kok tidak mau berbicara. Ini ada masalah. Nah, masalah itu yang harus kemudian kita pecahkan. Jadi jangan-jangan di rumah dia cerewet misalnya. Bahkan banyak bicara. Tapi ketika di pondok dia diam. Ini ada apa? Nah, berarti ada sesuatu di pondok. Kenapa? Buktinya kalau di rumah biasa saja. Berarti ada sesuatu di pondok. Ini harus digali, diidentifikasi masalahnya. Pernah ada seorang pengajar melakukan upaya minta perhatian terhadap anak yang kurang memperhatikan dengan cara melempar anak tersebut dengan penghapus atau kapur. Apa nasihat Ustadz untuk kami semua? Ya, sebenarnya pengajar ini sedang mengajari sesuatu yang salah. Pengajar ini sedang melakukan, mengajari, memberikan teladan yang salah kepada anak didik. Ya. Nah, disinilah proses at-ta'ani, al-hilm, ketenangan, kedewasaan, ya, dalam menyikapi sesuatu. Melempar penghapus itu kan karena emosi sebetulnya. Nah, berarti tidak bisa untuk ta'ani, menahan diri. Nah, yang demikian ini berbahaya. Ya, akan berbahaya. Dan anak didik tentu akan cerita. Ya. Kalau ditanya orang tuanya, apa saja yang kamu lakukan tadi di sekolah? Oh, rame tadi di sekolah. Oh, Ustadz ini tadi ngelempar penghapusnya gini-gini. Ah, sudah. Kan, loh, kok gitu ya? Nah, hati-hati. Ya. Anak-anak itu kan ceritanya polos-polos saja. Ya. Yang demikian hendaknya tidak perlu terjadi. Ya. Tidak perlu terjadi penghapus, kapur, ya, beterbangan di dalam kelas. Ya, tidak perlu terjadi. Sebetulnya ketika anak, untuk menarik perhatian anak agar diam, ya, anak-anak sudah kumpul di kelas, kita berdiri diam saja, jangan bicara apa-apa, anak-anak akan diam sendiri. Coba saja. Anak-anak ribut, kita berdiri sambil diam saja. Tatap saja mereka satu-satu. Nanti mereka akan diam juga. Ya. Ya. Setelah itu kita katakan, sudah bicaranya? Sekarang gantian Ustadz yang bicara. Kalian yang mendengarkan. Kan begitu. Ya. Ini proses pendidikan. Jadi akal sehat kita jangan sampai kalah oleh yang kita didik. Ya. Kalau kita sampai melempar penghapus, ya itu berarti akal sehat kita sudah drop di bawah. Itu. Ya, karena terdorong oleh emosi. Bagaimana menanggulangi terjadinya terbentuk kubu, gaul, kelompok yang jelas berefek negatif? Ya. Pada anak-anak usia 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun, itu apa ya? Ada yang disebut dengan in group. Ya. Tabiat mereka adalah diantaranya in group, suka berkelompok. Ya. Suka berkelompok. Ya. Dan ini fitrah tabiatnya. Tinggal kita mengarahkan suka berkelompok ini ke arah yang positif. Contohnya apa? Suka berkelompok. Buatkan organisasi untuk mereka. Kan gitu. Satu kelompok A, B, C, D, si fulan, Alan, senangnya berkelompok ini. Jadikan saja tim. Tim pembersih, tim kebersihan pondok. Itu satu kelompok sudah. Arahkan kesukaan berkelompok mereka kepada sesuatu yang positif. Nah, ini satu tim. Gitu. Tim untuk apa namanya kelompok belajar, ya, sambil dibimbing oleh kita, ya, mengerjakan PR bersama-sama misalnya. Tinggal kita mengarahkan. Ya. Dan kita memang tidak bisa, ya, untuk kemudian itu sudah tabiatnya memang usia-usia seperti itu, ya, berkelompok sampai nanti mereka usia 13. Bahkan ada kejadian, ya, seseorang anak disekolahkan di sebuah SD, dia punya in group, ketika satu anak mau masuk ke pondok pesantren, grupnya ini mempengaruhi dia, SMS segala macam. Akhirnya anak ini kabur dari pesantren, diajak lari oleh teman-temannya. Ini kejadian. Kadang-kadang kan kita orang tua, ah nanti saja, gak apa-apa sekarang masih SD, nanti kalau sudah lulus saya masukkan pondok pesantren. Belum tentu. Karena usia-usia itu dia punya grup, kelompok, teman sebaya, yang kalau tidak kompak dianggap sebagai pengkhianat. Kan begitu. Itu memang begitu. Itu masa-masa dia mengaktualisasi dengan in-groupnya itu tadi. Ya. Jadi tinggal kita mengarahkannya. Jangan sampai grupnya ini menjadi geng yang kemudian memeras malak kepada adik-adik kelasnya misalnya. Nah, ini jangan sampai berbahaya yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ustaz, ada pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa syarikalah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang kiat untuk menghadapi anak yang sering membuat onar di dalam kelas. Terus yang kedua adalah kiat untuk memupuk kesabaran kita di dalam menghadapi kenakalan anak, baik anak kita sendiri yang berada di rumah ataupun anak-anak didik kita yang berada di sekolah. Kemudian yang ketiga, batasan umur untuk anak bisa kita wajibkan memondok di madrasah atau di sekolah kita. Pondok? Di pondok. Untuk dipondokkan? Untuk dipondokkan. Kita wajib untuk dipondokkan. Bukan itu, Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Mengendalikan anak ini ada seninya. Kelas gaduh bisa jadi karena faktor pengajar bisa. Apa faktor pengajar? Di antaranya suaranya tidak keras. Itu bisa menjadi faktor akhirnya anak jadi ribut. Di belakang ribut, kenapa demikian? Karena tidak keras suaranya, bisa. Kemudian, ya, kelas ribut bisa jadi karena ada biangnya yang suka membuat onar. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi siapa biangnya, panggil, hey Ibrahim, kamu duduk di depan sini. Depan. Nah, begitu. Kalau ada tiga biangnya, kamu Ahmad, samping kanan, kamu Ibrahim, depan tengah, kamu depan kiri. Biangnya. Harus dipegang kepalanya. Dalam pengertian, dikendalikan. Begitu. Ini untuk mengendalikan kelas. Begitu. Nah, kemudian ya, terutama suara. Suara kita sebagai pengajar, yang mengajar itu juga harus, intonasinya harus betul-betul sampai kepada mereka. Kuat. Ya. Kalau lemah suaranya, ya mereka biasanya akan ribut. Begitu. Nah, itu di antara seni memanage atau mengelola kelas. Begitu. Ya. Jadi yang terpenting adalah sikap tegas kita. Ketika kelas itu ribut, kita tegas. Tidak perlu kasar, cukup tegas. Ya, cukup tegas. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan kesabaran? Ya. Di antara yang baik untuk menumbuhkan kesabaran, ya, selain kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganugerahkan kesabaran kepada kita, ya, upaya lain, ikhtiar lain, yaitu kita banyak membaca buku, kisah-kisah, ya, para ulama ya, terkait dengan masalah kesabaran ini. Atau membaca ya, kitab-kitab yang membahas tentang keutamaan bersabar, yang semua itu nanti ilmu itu akan menjadi dasar ya, bagi kita untuk bisa bersikap sabar. Jadi ketika ilmu itu sudah kita pahami, kisah-kisah para ulama yang sedemikian sabar menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan pada zamannya, ketika semua itu masuk ke dalam diri kita, artinya kita memahami benar ya, apa yang sudah kita baca ya. Maka ketika menemukan masalah ya, masalah muncul di hadapan kita, kita akan mengingat ya, kisah para ulama, mengingat apa yang kita baca, mengingat tentang ilmu harus keutamaan bersabar dan seterusnya. Dengan ilmu itu kemudian kita menjadi terkendali, terkontrol ya, tindakan kita pun terukur ya, sehingga kemudian kesabaran itu bisa tumbuh sedikit demi sedikit pada diri kita, dan dengan itu kemudian ya, kita bisa menjadi orang-orang yang pandai di dalam memanage keadaan. Jadi pengendalian dirinya itu ya, pertama yaitu dengan pembekalan ilmu. Nanti ketika ada kasus, nah ilmu itulah yang harus kita amalkan. Nah di situ proses kita melatih bersabar. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Batasan untuk masuk pondok. Wallahu a'lam, ana belum pernah mendapati harus. Tetapi kalau berkaca, bercermin kepada para ulama yang terdahulu ya, seperti misalnya Imam Muslim rahimahullah ya, melakukan rihlah untuk talabul ilm di usia 14 tahun ya, kemudian para a'imah yang lainnya yang rata-rata itu belasan tahun ya, ya, kalau dikumpulkan kisah-kisahnya itu diantaranya ada yang sudah belasan tahun. Nah, mungkin itu bisa menjadi apa alat ukur, walaupun tidak mendapatkan kepastian yang benar, tetapi setidak-tidaknya itu menjadi ya, bahan pertimbangan kita. Usia seperti itulah ketika anak-anak bisa dilepas dari lingkungan rumah. Dan memang secara kejiwaan, usia-usia anak 13 tahun, 14 tahun, itu adalah usia-usia yang sudah bisa dipisah. Artinya dipisah itu bisa untuk berpisah dengan keluarga induk. Artinya ayah, ibu, itu sudah bisa. Ya. Dan usia-usia seperti itu, ya, relasi hubungan dengan ya, sesama itu sudah bertambah besar. Relasi hubungan dengan sesama mereka itu sudah lebih dominan. Ya. Kalau anak usia 4-5 tahun kan relasi hubungannya hanya ayah, ibu, keluarga dekat kan gitu. Ya. Kemudian setelah itu melebar ketika anak usia sekolah dasar misalnya 7-12 tahun. Kemudian lebih melebar lagi ya, usia belasan tahun. Artinya melebar di sini pada usia-usia belasan tahun sudah memiliki akal untuk melakukan tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang ditentukan oleh keadaan dirinya. Meskipun itu tetap harus dibimbing. Anak-anak usia remaja tetap harus mendapat bimbingan. Jangan dilepas. Jangan kemudian kita mengatakan, ah sudah besar ini. Ah sudah gede ini. Jangan. Justru saat-saat remaja itu, kita sebagai ayah lebih dekat kepada anak-anak laki-laki kita. Dalam pengertian dekat ini ya, seringlah berdialog, berkomunikasi ya. Jangan sampai kemudian renggang ya. Begitu juga Seorang ibu hendaknya dekat dengan anak-anak putrinya dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara mengkondisikan santri yang sering ramai dalam mengikuti pelajaran sehingga waktu belajar atau penyampaian materi kurang maksimal padahal sudah sering dinasihati? Yaitu tadi, mungkin pertanyaan sudah dijawab. Bagaimana cara menghadapi anak yang hiperaktif dalam belajar sehingga mempengaruhi santri yang lain? Hiperaktif maksudnya apa? Banyak melakukan aksi, ya. Tapi belum tentu dia hiperaktif. Seseorang yang grapyak sana kemari itu belum tentu dia hiperaktif, ya. Karena bisa jadi dia karena cerdas, bisa jadi karena dia anak yang cerdas. Anak yang cerdas dalam kondisi-kondisi tertentu jarang betah, karena pelajaran sudah nyantol, jadi cepat dia ininya. Nah, dalam posisi seperti itu ya pandai-pandailah guru untuk gitu. Ada kisah, ya. Saya pernah membaca kisah Hasbi As-Siddiq, pernah mendengar. Hasbi As-Siddiq itu kan cerdas, yang penulis buku, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq orang Aceh. Itu di sekolahnya dia kalau diajari gurunya langsung terekam di otak. Besok lusanya gurunya mengulangi lagi pelajaran yang sama untuk teman-temannya, dia pergi keluar main bola. Itu. Karena memang cerdas. Nah, di sini kan waktu yang untuk main bola kan sebenarnya kita bisa manage untuk memanfaatkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kecerdasannya. Ya, itu satu contoh saja gambaran. Kadang-kadang ada anak yang cerdas, sehingga kemudian melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita dianggap itu sebagai hiperaktif. Ya. Untuk menentukan hiperaktif itu harus ada, apa namanya, gejala-gejala yang memang menunjukkan ke arah hiperaktif benar. Gejala-gejala yang konkret, yang jelas, ciri-ciri yang jelas. Kalau hanya sekedar dia ini kesini, ini kesini, ini kesini, mungkin. Karena faktor kecerdasannya juga bisa. Wallahu'alam bisa, perlu diteliti lagi. Nah, makanya ketika ia mempengaruhi santri yang lain, yaitu tadi, coba dia suruh duduk di depan, langsung berhadapan dengan kita, ya, dan seterusnya. Kami mendapati ada sebagian santri yang hanya nurut pada salah satu pengajar, namun pada pengajar lain tidak, terutama dalam proses belajar mengajar di kelas. Dengan ustadz yang lain bisa tenang, namun pada ustadz yang lainnya masih kurang tenang. Ya, ditenangkan. Bagaimana caranya agar setiap proses belajar mengajar bisa tenang di setiap pelajaran? Ya, ini tadi, misalnya kita introspeksi kepada pengajarnya. Ya. Pertama, apakah karena suaranya kurang keras? Dua, apakah karena mungkin pengajar itu dalam menyampaikan materi? Ya, dalam menyampaikan materi kurang begitu menarik misalnya. Ya, sehingga mengurangi minat santri untuk fokus memperhatikan pelajaran. Ya. Yang ketiga, kita harus lihat apakah santri ini berminat terhadap pelajaran ini. Itu juga sangat menentukan. Ya. Ada santri yang kadang-kadang kalau pelajaran misalnya pelajaran diniyah, wah bagus dia. Ya. Begitu nanti ada pelajaran matematika di pondok, ah males. Dan begitu. Artinya minat belajar untuk belajar matematika dia tidak ada. Misalnya. Itu satu contoh kasus. Jadi minat terhadap belajar satu mata pelajaran apakah ada atau tidak. Begitu. Kalau memang tidak ada, harus dijelaskan pentingnya mata pelajaran ini. Ya, pentingnya mata pelajaran ini. Ya, daras apa misalnya. Itu penting untuk nanti kamu akan mengambil pelajaran ini, pelajaran ini, pelajaran ini. Harus belajar ini dulu. Jadi harus dijelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Kalau tidak ada. Bagaimana solusi jika ada anak yang bermasalah, sudah dinasehati, kemudian disampaikan kepada orang tuanya. Akan tetapi orang tuanya membela dan mengatakan bahwa anaknya masih kecil, tidak mengapa berbuat nakal, dan beralasan nanti kalau sudah besar, nanti kan tahu sendiri. Padahal anaknya sudah berumur 10 tahun. Bagaimana sikap pengajar yang tepat? Ya, nasihati orang tuanya juga. Ya, karena orang tuanya ternyata bermasalah juga. Ada anak didik yang sering berkata kotor, mengganggu teman, dan tidak bisa diajak untuk belajar. Jika dinasehati, tidak mau, bahkan marah, dan tambah menjadi-jadi. Bagaimana mengatasi anak seperti ini? Agak ditegasi. Mengatasi anak seperti ini, ditegasi. Ditegasi artinya, kalau kamu memang tidak mau nurut, sekarang kamu begini, begini. Ditegasi. Ya. Ini penting untuk mendidik adab. Mendidik adab. Agar dia tahu kalau apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang jelek. Gitu. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang buruk. Kita tegas. Sikap tegas ini ya, harus ada. Bagaimana penanganan anak yang berumur 8-13 tahun yang sudah mulai suka pada lain jenis, sering melarak-melirik. Melarak-melirik ya? Melarak bahasa apa? Hah? Bola matanya gini. Oh, main mata. Bahasa Cilacap apa? Melarak-melirik. Dengan anak-anak orang awam atau mungkin anak ikhwan sendiri. Ya, dalam masalah seperti ini, ya, kita sebagai pengasuh, tempatkan anak-anak itu untuk menjauh dari titik sasaran yang bisa dilarak, dilirik. Nah, itu. Ya. Jadi lokasi itu sendiri harus diperhatikan. Pertama. Yang kedua, nasihat dia. Terus diberi nasihat, tanbih untuk anak-anak ini. Ya. Ingatkan mereka bahwasanya mereka sekarang sudah mulai remaja. Ingatkan mereka bahwasanya bahaya berhubungan dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Ini maqayyidus syaitan, hati-hati dan seterusnya. Ya. Diingatkan terus mereka. Yang ketiga, ya. Ini. Yang ketiga, bahwasannya anak ini harus diberi ya. Ya. Diberi satu bentuk kegiatan-kegiatan. Yang kegiatan-kegiatan ini jangan sampai menjadikan anak ini ingat terus kepada masalah syahwat ini ya. Sibukan dia misalnya dengan durus. Setelah itu sibukan, ada waktu luang, ayo misalnya kerja bakti, ayo olahraga, dan seterusnya. Intinya jangan sampai ada waktu luang, kesempatan untuk larak lirik itu tadi. Bagaimana dengan anak yang cenderung sering mengalahkan orang tuanya, kurang kepercayaan kepada orang tua? Kalau dibilangin kayaknya seolah-olah tidak menerima nasihatnya. Ya ditegasi. Yang seperti ini, kasus-kasus seperti ini harus ditegasi. Beda ya, ditegasi dengan dikasari. Beda. Tegas dengan keras atau kasar itu beda. Kalau tegas itu di situ ada unsur menjelaskan, memberikan pengarahan, tapi tegas kita enggak bisa ini. Tidak boleh ini. Itu. Ya. Tapi kalau kasar, keras, berbeda. Cenderung lebih emosional. Begitu. Bisa dilihat perbedaannya di kamu sendiri. Bagaimana bimbingan terhadap anak yang mulai puber dalam kurung banat? Jazakumullahu khairan atas jawaban yang diberikan. Jazakumullahu khairan. Terhadap anak yang mulai puber, yaitu tadi, dampingi mereka, beri penjelasan, nasihati dalam pengertian kalau sudah mulai puber, sudah mulai misalnya haid, tanya sudah tahu belum cara mandi janabah, hal-hal yang terkait syariat ditanya. Jangan sampai hal-hal demikian ternyata belum tahu ya, untuk menunaikan sunnah-sunnahnya ya. Kemudian juga ya, banyak ya, tindakan-tindakan yang harus, yang terutama sekali adalah pendampingan terhadap anak yang masih remaja. Pendampingan ya. Ibu mendampingi anak putrinya ya. Dalam hal ini sebagai orang tua bersikap apa, lebih mendekat, lebih mendekat gitu. Mendekat untuk memberi bimbingan, memberi arahan ya. Karena ini masa-masa ya, katakanlah ini masa-masa kritis ya, ketika anak itu mulai puber ya. Tanda-tanda pubernya dari segi fisik sudah ada perubahan-perubahan. Nah, ini gejala-gejala yang harus mendapat perhatian dari kita sebagai orang tua. Bagaimana mengatasi anak yang suka berbohong? Ya, dinasihati terus. Ya. Untuk yang suka berbohong, dinasihati terus. Jangan sampai ya, bohong itu menjadi kebiasaan. Ya, jangan sampai bohong itu menjadi kebiasaan. Untuk mengurangi kejenuhan anak di pondok, bagaimana kalau diadakan ekstrakurikuler di sore hari dengan memanfaatkan bidang ikhwan salafiyin, bengkel, listrik, pertukangan, dan lain-lain, didampingi ustad agar waktu mereka bermanfaat setelah pulang sekolah, terutama untuk anak-anak yang lebih bosan agar bisa bermanfaat setelah selesai sekolah. Ya boleh saja, selama itu hal yang mubah, selama hal itu tidak melanggar syariat, boleh. Diarahkan sesuai dengan minat bakatnya. Santri-santri yang senang menulis ya, beri fasilitas untuk menulis ya. Misalnya dengan apa? Majalah dinding. Beri fasilitas ya. Yang senang olahraga, beri fasilitas ya. Misalnya senang sepak bola, beri fasilitas ya, supaya main sepak bolanya tidak rebutan, kasih bola satu-satu misalnya gitu. Intinya diberi fasilitas ya, untuk mereka bisa tersalurkan minat bakatnya begitu. Boleh saja masalah kelistrikan, pertukangan ya, beternak ikan kan gitu ya, bercocok tanam ya. Misalnya seperti itu. Tindakan ustadz yang sering marah hanya karena anak ramai dan melihat kelas lain langsung jewer. Ya, Allah alam kasusnya bagaimana ini? Kalau tiba-tiba marah ya, kalau bisa dikendalikan amarahnya. Jangan sampai tumbuh image pada diri anak kalau Ustaz A itu memang galak misalnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Karena kita sebagai pendidik justru harus bisa memanage dekat tetapi kita disegani, dekat tetapi anak tidak ngelunjak istilahnya, tidak berbuat macam-macam. Nah, jadi kita adalah orang yang disegani oleh santri, sehingga kemudian ketika kita dekat, santri itu mau berbicara dengan kita. Kan ada santri yang didekati malah dia malah menghindar karena segan, bukan segan, takut. Nah, ini beda, beda di sini. Nah, sehingga dengan demikian, ketika ada masalah-masalah pada santri tersebut, santri kemudian tidak mau terbuka. Jadi banyak kiat-kiatnya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberi salam, dengan mengusap kepala, dengan kemudian bermain dengan anak-anak dan lain sebagainya, yang sehingga kemudian timbul kedekatan, timbul kedekatan. Nah, proses kedekatan ini yang akan menjadikan santri itu bisa, ya mungkin berani mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, entah curhat, entah apa, yang apabila itu tidak dikeluarkan justru akan berbahaya, ya, karena ya, kalau dipendam terus suatu ketika meledak, ini berbahaya. Cukup mungkin, Ustaz? Masih ada? Saya pikir cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan antum terus berkarya, terus beramal, ya, dengan landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa bertambah baik, keadaan anak-anak salafiyin dimanapun juga bisa bertambah baik, ya, melalui proses pendidikan yang kita selenggarakan. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudahan, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang alim, yang senantiasa taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.